illalladzina sabaru. Tapi kada dibari Tuhan membalas kejahatan orang dengan kebaikan tadi, kada kawa dibari kecuali orang yang sudah dasarnya penyabar. Jadi kembali kepada dasar dulu. Lamun dasarnya penyabar, kawa ma'amalakan perintah Tuhan nang tadi, nang kada membalas kejahatan orang dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan orang dengan sobar, hilim, pamaaf. Asal dasar dulu, tobiat dulu penyabar, tobiat dulu pendingin. Lamun tobiatnya memang panyarika, si anak ini tobiatnya penyarika, ben pamarah, artinya abahnya pamarah, ya kan? Ben kada penyakit penyayang, kainnya pula. Lamun keturunan orang nang memang bahati api, kada kawa dibari sifat nang tadi. Itu kada dibari Tuhan. Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru. Wa ma yu'ta tilkal husna hasanah illa alladzina sabaru. Kecuali orang nang dasarnya tobiatnya sudah dingin hati. Jelaskah? Jelaskah? Matinya Pak manusia itu ada yang memang dasar sudah nangaran dingin, itu menjadi dasar bahajar nyawanya bahati malaikat. Lamun dasarnya jua kayak itu ada kena nang sedikit-dikit kena sedikit-dikit kena tang tempeleng sedikit-dikit tang pinjang sedikit-dikit kena dasar pukulan. Kenapa? Memang dasar sudah dasar bebek taturunan. Nah, munnya taturunan orang penyabar insya Allah. Lamun nang saikung penyabar, nang saikungnya kada penyabar, lalu kawin anaknya ngarannya bakisar. Wama yulaqaha sambungan ayat ay wama yu'tatil kal khislatul hasanah illa du hawdin awim ay illa sa'ibu thawabin awimin. Kada bisa dibari perkara yang bagus tadi kecuali orang yang mempunyai pahala yang bersangatan besar. Wa imma yanzaghannaka in masuk kepada huruf ma lalu ngarannya idgham bi gunnah wa imma ma silah tidak ada maknanya lalu wa in yanzaghannaka. Nah itu napa maknanya yanzaghannaka ay wa in yasrifka anil khislatil hasanah minas syaitani nazgun aynas syaitani sarifun pastaqib billah fata'awwad billahi alaihi yadfa'hu anka innahu ya'ni Allah as-sami'u lil qawli al-alimu bil fi'li. Apabila menghalangi akan engkau dari memperbuat nang perintah Tuhan di atas tadi, halangan dari setan. Kan kita tadi sudah tahu suruhan Tuhan membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Hendak mengerjakan kebaikan dihalangi oleh setan. Jadi kita tahu sudah tak. bahwa perbuatan-perbuatan yang baik ada rintangan. Nang marintang itu hantu. Napa aja pian pabila gawian baik pasti ada rintangannya. Handak basadak aja kalah. Aku hendak membari, membari napa kah, membari siapa kah? 10 juta. Hadang aja sesumat yang datang setan. Kurangi 5 aja. Jadi balik hati, anu 5 aja. Kena akan aja dulu, kena akan aja monjok dulu. Kurangi 3 aja. Akhirnya kena, anu ditunda aja waktunya dulu. Betul karakan ke, anu ke ayam putar dulu. Jual ayam tukarkan kambing. Jual kambing tukarkan ke sapi. Jual sapi tukarkan ke idangan. Maka tadi niatan hendak bersedekah 10 juta. Akhirnya ditukarkan ke ayam gasang modal. Ini setan ampun lah Pak. Pertama disuruhnya jangan banyak. Kurangi. Padahal orang sanggup 10 juta sanggup. Dan memang ada keinginan hendak memberi 10. Lantaran syaitan yang mahaor suruhnya kurangi, suruhnya pusing, putar, suruhnya tukarakan ka derum guling, karena ada kalau duit beguling nih, ya tukarakan ka derum guling. Setiap apa kebaikan pasti sudah syaitan apa mahaor, hendak ke masjid sembahyang. Uja setan kada usah kalau ke masjid. Anu ikam pina buang gair kepala kalau pina rabah di masjid. Setan ni mahaur banar setiap apa kebaikan hingga diganggunya, hingga dihalanginya. Jadi ujar akal. Apabila setan langkah ini dimapa Tuhan menyuruh fasta'id billah. Minta lindungi dengan Allah. Alahi atas mengalahkan si setan tadi. Ya Allah, lindungi ulun dari gangguan setan ini. Mintut. Jadi mintu ya ka duit 10 juta di tangan hendak membari orang uje setan kurangi 5. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Langsung kirim duit itu 10 juta langsung. Jangan dikenakan. Pertama a'udzubillah. Namun kalau bisa membaca a'udzubillah barangkali a'udzubillah. Yang penting dulu fasta'id billah, minta lindungi mengalahkan setan tu billah. Fasta'id billah wa ta'awwad billah 'alaihi 'ala setan. Nah, apa jawabnya? Ya dfa'hu anka. Niscaya Allah melawanakan ikam daripada setan. Kalah setan tadi. Nah, itu caranya. Jadi jangan melawan serongonan, jangan. Minta tulungi lawan Tuhan. Nah, ayat fasta'id ini yaitu dalil bagi kita ahli sunnah wal jamaah bahwasanya disuruh kita membaca doa atau amalan atau kumpulan doa dan amalan-amalan yang disebut hizib pagi dan sore sakurangnya. Inilah fasta'id billah dalilnya. Sebab kita ni siang malam diganggu setan mengerja perintah Allah. Pabila menjauhi larangan Allah dihaurnya juga, mengerja suruh dihaurnya juga. Maka di sini fasta'id billah minta lindungi lawan Tuhan. Ia yang lalu ada amalan-amalan panolak daripada gangguan setan. Seperti hizib nawawi, seperti wirdul latif, seperti lagi ratib hadda, ratib umar al-attas, ya kan? Seperti yang lain-lainnya. Sudah adanya fasta'id billah. Ya dfa'hu anka. Itu jawab fasta'id. Apabila Tuhan tak menyuruh, minta lindungiakan nyawa lawan onda. Nah, apa artinya? pasti unda menolong nyawa. Iya nang jadi tafsirnya ya fa'u angka. Niscaya Tuhan malawan akan ikam mengalahkan setan. Kenapa garang jadi minta tolong lawan Tuhan? Innahu karena bahwasanya Allah as-sami'u lil qawli. Tuhan mendengar bacaan ikam nang minta lindungi dari. Napa arti mendengar bagi bacaan? Aipa yujibu. Tuhan menjawab, Tuhan mengabulkan. Al-alimu aibil fi'li. Tuhan mengetahui perbuatan ikam nang kada membalas urang tadi. Napa artinya? Tuhan tulungi. Itu artinya. Itu artinya. Kemudian di ayat lain lagi. Di ayat lain. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Tafsirnya. Khud ambil olehmu. Al afwa ay al yusra min akhlaqin nasi. Wala tabhas anha. Ambil olehmu nang mudah-mudah daripada kelakuan-kelakuan manusia. Jangan engkau mencari-cari nang lainnya. Bahasa kitanya, ambil olehmu akan nang mudah daripada akhlak manusia. Jangan membahas-bahas daripada akhlak manusia. Kan asalnya itu. Ambil sifat pamaaf. Macam apa supaya kita kawa memaafkan kesalahan orang? Nah ini ayat ini memberi petunjuk jalan. Supaya kawa mengamalkan sifat pamaaf. Lihati kebaikan manusia. Walaupun satu aja. Jangan melihat yang lainnya. Ya kan misalnya kita datang ke orang sugih minta bantuan lalu ditolak si Den. Ya kan? Ditolak si Den karena mau membantu supaya kita memaafi si Den macam apa? Lihat bahwa si Den bayar zakat setahun sekali. Nah, itu ingatkan yang si Den itu berzakat. Jangan ingatkan yang si Den ini kada memberi aku. Jangan. Ingatkan nang sidin bajakat. Nah itu. Lihati sabuting barang kebaikan orang. Pabila kita melihat kejahatan orang, kada kawa kita memaafkan orang, mesti kita hendak menyumpahi macam-macam ulun diulang. Mengalih jua ini jar. Ngalih jar. Ngalih jar. Nang nyaman banget melihat kejahatan orang. Nah iya yang semalam pabila melihat kejahatan orang pas mati kada beriman cagarnya. Ada teket mati kada beriman tuh teket. Cagar mati kada beriman sudah ada. Wanilah teketnya tuh bariakan kalain lejar mun ada hokan mambil. Wa'mur bil urfi. Tetap bawai orang lain mengerjakan yang diridhai Allah. Jangan dak masuk surga sorongan. Ya ke malam tak bangun subuh lah. Jangan sorongan digara-gara bini tak. Oh umanya bangun. Ujar nang bini. Aku datang bulan. Ujar nang laki kadinya napa-napa pang menyuruh bangun itu supaya ikam membaca salawat kah istighfar kah. Aku tahu aja ikam datang bulan kada menyuruh sumbahyang pang, kada nyuruh baca Quran pang, menyuruh bangun ni supaya minta ampun lawan Tuhan, berdoa mudah-mudahan aku jangan kawin lagi dan sebagainya. Nah, jadi jangan hendak masuk surga sorongan. Ya ka urang alim ta jangan handak sorongan masuk surga, ilmu nang ada ta dilajaratan pulang dengan ikhlas. Ni kadang masalah sorong-sorong nih. Nolo gua-gua hanya utang nyala. Kada mau hendak sama-sama minta. Wa a'rid anil jahilin. Nangaran kita hidup di dunia manusia banyak. Saikung manusia aja dulu pikirannya macam-macam. Bujur kah? Kada usah pikirannya. Saikung manusia aja dulu nang di awaknya berapa macam. Mata berapa yo? Mata berapa? Oh, mata berapa? Dua aja. Nah, yo pang. Nang di muhane ni kanan sebuting, kiri sebuting dua ya kah? Hah? Itu kaki pulang mata kaki berapa? Empat. Jadi enam sudah, jadi enam mata sudah. Ya kah? Hati ada kurang matanya tujuh sudah. Han di awak manusianya sudah mata aja tujuh, telinga dua, luang hidung dua, gigi pang. Nah kada sama. Jari-jari 20. Artinya maksudnya saikung manusia ta sudah bermacam-macam. Apalagi manusianya saling banyakan di rumah tangga nih. Ya kan? Ya kalaku talah saikungnya 10. Tak kumpul di rumah nini berlima, berarti yang kita hadapi itu 50 cara. 50 cara yang dihadapi. Apalagi presiden, rakyatnya berapa juta, saikungnya berapa kehendak, nang sikung ulun hendak ini, hendak itu, hendak ini, hendak itu, hendak ini, hendak itu, hendak ini, nang sikung ulun hendak itu, hendak ini, hendak itu, ini, nang kaya apa utak presidennya itu banyak betul isinya. Yuk, lamun urang tambah pikir, kasian urang jadi presiden. Kada mayu kepala bapikir. Han, sampai ka kontong-kontong pikiran dianggap. Daripada kada kelembut di kepala lagi mun urang bapikir. Murid minta jua pulang lamunnya bapikir. Guru kita bisi murid sidin ya kakawanan kita ni beribu-ribu. Sedangkan kita aja na macam-macam laku tingkah gawian. Samunyaan itu menjadi pikiran guru. Jadi berarti guru ini banyak banget pikiran. Ujar si murid lamunnya sadar. Kada tega tah si murid tah. Lamun ada itu ini guru kada tega tuh pak. Pak guru bepandar salah. Wajar aja kesiling kesalah bepandar. Sebab pikiran sering kebanyakan. Ya kan? Nang kaya itu taatnya dimaafi aja. Dimaklumi aja. Mintut. Lamun muridnya sadar. Tapi lamun murid kada sadar ya Allah. Bah macam apa menghadapi nang saling banyakan ini? Wa a'rid anil jahilin. Engkau berpaling dari orang jahil. Arti berpaling apa? Pala tuqabilhum. Jangan ikam menghadapi orang nang jahil. Napa maksudnya jangan menghadapi? Bisa fahihim. Dengan kejahilan mereka. Napa maksudnya? Ai pala tuqabilhum bisayyi'ah. Jangan ikam hadapi mereka itu dengan nang kada bagus. Jadi kalau murid tadi macam-macam lawan perguruan, gurunya jangan membalas nang kada baik. dimaklumi aja nangaran murid itu inya kada tahu bahwa guru pikiran sidin hibak. Mikirakan diri aja nasinya sudah lepot, apalagi mikirakan bini pulang. Kehendaknya murid itu mengetahui ke apa keadaan gurunya, supaya ada sedikit maras kasihannya. Jadi kada menambah beban lagi lawan perguruan. Khudil afwa'i khudil yusra min akhlaqin nas wa la tabhath anha. Lihat kebaikan orang, jangan mencari nang kada baik supaya kawa maaf memaafi. Misalnya kalau orang kada membari duit lawan kita, pandang sidin bayar zakat setahun sekali. Kayak itu pandangan kita. Jadi lawan sidin kada sarik. Kemudian jangan handap masuk surga sorangan, wa'mur bil urfi, bawailah. Lihat guru sambil jalan. Sidin, bini sidin, anak sidin, bangsa anak sidin, kamanakan sidin, samunyaan dibawai sidin, ma'ambil amalan. Sebab wa'mur bil urfi, kada handak sorangan, handak babawaan sejuk. Wa a'rid 'anil jahilin, apabila orang berbuat jahat lawan kita karena orang itu memang kada tahu lawan kita, maka jangan kita balas dengan nang kada bagus. Maafi aja. Khudil afwa nang kada nang di atas. Ampuni aja habis. Lalu timbul pertanyaan. Fa in qulta idza fa'altu dzalika rubbama yazdadul aduwwu jara'atan 'alayya fa'lam annallaha a'lamu minka bi'awaqibil umuri wa huwa bi'ibadihi khabirun basirun. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu syifa bi barakatil mustofa. Ujarnya pertanyaan, apabila aku membuat nang di atas tadi, orang membuat jahat, sorong maampuni maafi aja, bertambah ya musuhku wani menyiksa aku. Ya kalau nang ujar tadi nang bahasa kitanya, lamun saraba bakalah jadi makanan orang. Lamun sarabama badiam aja kada melawan-lawan sakahandak urang. Iya kan? Napa jawabannya? Pak lam ketahuilah bahwa Allah Ta'ala lebih mengetahui dari engkau dengan akibat segala perkara. Nah, Tuhan memadahkan tadi sudah. Pabila ikam sarababa kalah, akhirnya kena musuh jadi pendukung. Itu akibatnya. Jadi tak tahu Tuhan daripada kita. Jadi baik beturut Tuhan aja sudah. Ujat Tuhan idfa billati hiya ahsan. Udah. Itu. Sabar, hilim, pamaah, tuntun. Wa huwa Tuhan bi ibadihi khabirul basir. Allah Ta'ala dengan hamba-hamba nang maasi lawan inya tahu benar Tuhan, maksudnya Tuhan menolong. Basirun melihat, artinya Tuhan membantu. Iya kan? Jadi turut nang ujar Tuhan aja dari infaq billati ya ahsan. Akibatnya ka'annahu waliyun hamid. Qala syair, ujarnya syair, bimakarimil akhlaqi kun mutakhalliqan, dengan segala akhlak-akhlak yang mulia seperti sabar, hilim, pemaaf, kun mutakhalliqan, jadilah engkau berparangai. liyafuha misku sanaikal ibros jadi supaya menampur-nampur oleh minyak harum pujian-pujian terhadap engkau akan bau yang bersangatan harum. Liyafuha supaya menampur-nampur misku minyak harum sanaika pujian urang terhadap engkau al-itros tadi akan bau yang sangat harum. Kalau kita tak sabar, kalau kita hilim, kalau kita tak maaf, banyak orang memuji kita. Nah, pujian orang ini sama lawan minyak harum yang kita cium. Lalu kita mencium minyak harum itu kan senang. Nah, itu. Sebaliknya, apabila kita akhlak kada bagus, orang meigi-igi, maka igi-igi ini sama lawan tahi nang kita cium, kada nyaman jadinya hati kita. Wan faqsabi qaqa in awatta baqahu. Nah, handaklah ikam menulungi lawan kawal angkau. Kawal aja sudah disuruh tulungi. Ini arok tabako aku, lamun ikam handak bakalan jutan bakawan. Lamun kita tak handak terus-terusan bakawan, caranya menulungi. Lamun awal pada ditulungi, agak jagarnya hubungan. Wadfa' aduwaka, hadapilah musuh-musuh engkau. Billati fa'idallati, dengan allati nang sambungannya fa'idallati. Ada kalau di Quran tadi, idfa' billati hiya ahsan fa'idallati. Nah, yang tadi artinya hendaklah menghadapi musuh dengan membalas sifat-sifat kebaikan supaya musuh menjadi pendukung. Kemudian wasiat sidin lagi, wa kun ma Allah ka an la khalqa, hendaklah ikam waktu beribadah ka an la khalqa seperti tidak ada sama sekali diri engkau apalagi orang lain. Kalau kita terhadap beribadat seakan-akan diri kita pun kada ada apalagi orang. Napa maksudnya? Yakni ikhlas. Jadi kata-kata wa kun ma Allah ka an la khalqa, yakni ikhlas. Jadi kalau waktu beribadat ikhlas, jangan memandang diri, lamun memandang diri ujuk kena. Lamun memandang orang lain riya. Ini seakan-akan kada ada makhluk. Diri sorong seakan kada ada jua, lalu hilang si ujuk. Orang lain rasa kada ada jua, hilang riya. Karena ujub itu serongan, riya ada orang lain, ada ini kaan la falqa sama sekali. Itulah ikhlas. Kemudian sambungannya, wa kun ma'al falqi ka'al la nafsa, hendaklah ikam begaul lawan makhluk seperti di rumah tangga, begaul lawan apa? Lawan madu, dudukan lawan madu. Di mana caranya? Ka'alla nafsa, seakan-akan engkau kada bisi diri. Napa maksudnya? Kada bisi diri. Napa maksudnya? Bi an la tara laka wujudan, yakni kun mutawadhi'an. Jadi maksudnya wa kun ma'al khalqi ka'alla nafsa ay kun mutawadhi'an. Hendaklah ikam tawadhu. Jadi kalau kita beribadat ikhlas. Kalau kita bermasyarakat tawadhu. Kada merasa lebih dari orang. Nah itu sudah kali ditulis, sudah kali catat. Kemudian wajhat fid dunya yuhibbakallah. Hendaklah ikam bersifat zuhud pada dunia, niscaya Allah menjadi ikam, menjadikan ikam kekasihnya. Nah, lalu makna zuhud dari dunia. Nah, ini kita mengambil perkataan sayyidi. Nang kita bari Fatihah setiap kali awal pengajian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Su'ila radhiyallahu ta'ala anhu 'anid dunya. Pian tahulah. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tunggangannya, pakaiannya, rumah tangganya, perabotan isi rumah tangganya, makan minumnya lebih daripada raja. Ulun ulangin, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, baik pakaiannya, rumah tangganya, tunggangannya, makanannya, minumannya, isi rumah tangganya, hartanya lebih dari raja. Sudahkah jelas? Lalu ada orang bertakun, maka pian alim, maka pian wali, maka pian sultanul aulia, kenapa jadi sugih banar? Bingung ulun. Ya kan? Nah ini bahayanya orang nang bingung. Lamun bingung bertakun, selamat. Lamun bingung mengiktirat, langsung ketulahan. Nah, kitab nang semalam sudah dibacakan. Apabila ada orang mencari dunia, lalu dikumpulakannya, hendaklah kita supaya mati beriman, menyangka sangka nang baik. Boleh jadi sidin ada keperluan untuk ini. Nang kaya itu, namun hendak mati beriman. Sudah kitabnya tuntung, bujur kala. Bujur kala. Nah, itu. Lalu di sini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kan kita ini kan tarekat Samania. Tarekat Samania itu kumpulan antara dua tarekat. Pertama Khalwati, nang kedua Qadiri. Qadiri ini dari Abdul Qadir Al-Jilani, dikumpulkan Qadiriyah dengan Khalwatiyah jadi satu, namanya Samania. Pahamlah. Nah, jadi ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani waktu ditanya orang dari masalah dunia. Karena sidin ini dilihat masalah keduniaan itu melebihi raja. Jadi orang bertakun karena bingung. Maka bunyinya wali-wali ini orang nang zuhud dari dunia. Orang nang kada katujuran dunia. Kenapa jadi presiden wali jadi kayak ini sungguhnya? Jawaban sidin pakola. Nah, ij'alha fi yadika fa innaha la tadurruka. Su'ila radhiyallahu ta'ala anid dunya faqal ij'alha fi yadika fa innaha la tadurruka. Dunia itu andak di tangan aja, niscaya inya kada mengganggu ika. Nah, di tangan. Lamun dunia di tangan, kita di rumah sakit misalnya, tapi dunia di tangan, siapa nang sanasib lawan kita? Kita bari. Ya kalau misalnya kita cuci darah, ada orang nang sanasib, kita duit di tangan, bari inang sama-sama cuci darah, naikkan sekian, berbagi duit di situ. Nangka itu tak di tangan aja ada pula warga. Nah, minta di tangan aja ada jiran yang susah. Nah, di tangan aja lihat pegawai lihat. Pabila mati pegawai, nangka apa presiden? bininya ada pensiunan, anak pensiunan, iya kan? Lalu guru kita mati, siapa yang memberi pensiunan bini Siden? Siapa yang memberi pensiunan anak Siden? Padahal murid Siden yang sugih-sugih banyak banget. Terpikirkah Anda terhadap yang demikian? Padahal Anda tahu di kalimah syahadat, tahu membaca, tahu menulis, tahu baik-baik ini lewat guru Anda. Sekarang guru Anda di dalam kubur. Apakah Anda memikirkan masalah akan apa namanya pensiunan ibunya, ibu Anda dan adik-adik Anda atau kakak-kakak Anda? Sedangkan Anda sudah dapat peta menjadi khalifah Allah di muka bumi. Ayo gunakan khalifah itu, pangkat jadi khalifah gunakan sebagai raja. Ayo pensiunan terhadapnya dibari. Jadi pak duit ada. Nah, bini guru sebulannya 10 juta seikung. Lamun bisi guru 10 mati seberapa? Berapa keluarga sana bini jadi 10 juta sebulan? Hanya bini guru aja 10 juta sudah. Ya kalau nang sama-sama cuci darah berapa pula sebulannya, berapa itu di situ sekian pulang berapa jutanya, kula warga pulang nang susah-susah berapa 5 juta seikung misalnya sebuah rumah, berapa buah rumah, berapa juta pulang di situ keluarnya. Nah ini hitung pas setengah miliar sebulan. Di mana datangnya nang setengah miliarnya nih? Nah itu Tuhan yang mengatur datangnya itu. Kasan tertutupi segala macamnya. Masyarakat yang jahil pada tahu menyambati itu, menyambati ini, menyambati macam-macam. Karena jahil. Wa'arif anil jahil. Orang kada tahu pasti. Matinya pang kalau ada orang yang jahil memusuhi kita, hendaklah idfa billati hiya ahsan. Itu dan pamila ibadat ikhlas, rasa-rasa diri pun kadada. Karena pamila merasa diri ujub, orang lain rasa kadada juga. Karena pamila rasa ada orang ria. Kemudian apabila bergaul, jangan merasa lebih pada orang, marahnya tawaduk. Itulah maksud wakun ma'allah ka'anla khalqa ikhlas. Wakun ma'al khalqi ka'anla nafsa, yaitu tawaduk. Wazhad fit dunia, zuhud kawan dunia, andak dunia di tangan aja. Aila fi qalbik, jangan di hati. Lah. Tapi ulun nak batakun non pian. Biasa pian itu apabila bisi duit itu di mana maandak? Di dalam hati kah pian maandak tu? Di dalam kantong kah? Ya panggulun batakun. Lamun di dalam hati berarti dada pian itu di lubang. Kadada lah. Biasa kan di peti besi. Nah itu di peti besi tinggal kuncinya aja lagi, jangan terlalu banyak banget. Harus nang duit itu ada gunanya, pertama untuk diri kita, nang kedua gasan bini, gasan anak. Ngapakah ngarannya? Nah ulun tak betakun lawan guru-guruan malah. Andai kata bini ulun lawan anak ulun baisi duit mayo seumur hidupnya, diikutilnya cukup seumur hidup, bolehkah bini ulun anak ulun menerima zakat? Jawab akan bolehkah? Ala kasih jawaban nah. Kada bu akur ka guru-guruan kada boleh menerima zakat akur kah? Karena inya cukup aja, karena inya sudah ada jaminan seumur hidup, boleh kada menjakat, kada bu? Akur ka guru. Nah, kalau sudah akur, berarti meninggali bini dan anak buah secukup seumur hidupnya kada salah. Iya kata. Iya kah? Iya kah? Nah. Mintu aja tak, ini mintu aja tak. Matinya panggilan sesuatu itu betapun dulu. Supaya kita jangan ragu-ragu dan jangan sampai menyalahkan orang nang ada tulisan di kitab. Minta. Yuhibbakallah apabila dunia di tangan aja, niscaya Allah kasih lawan hikam. Wazhad ima fi aidin nas yuhibbakan nas. Nah itu. Janganlah engkau menghendaki sesuatu nang kepunyaan orang lain. Lamun orang ampunnya jangan kita kehendaki supaya orang cinta lawan kita. Apa artinya? Jangan tomak. Nah, jangan tomak. Jangan tomak. Niscaya dikasih oleh manusia. Ya kejadian guru adalah memberi ijazah. Ya kalah. Jangan mengandak tarif. Nyawa apabila mengambil ijazah dan undah harus memberi sekian. Jangan kayak itu. Jangan. Sapam bari urang. Nang samalam urang nang memberi menurut kemampuan. Hah? Nang memberi menurut kemampuan, ya kalau nang menerima jangan menghendaki, apalagi mandak tarif. Jadi kedua belah pihaknya sudah diatur Tuhan, sudah. Tinggal masyarakat ini aja lagi nang jahil, ada mau betakun, jadi nang ini disalahkannya, nang ini dibicarakannya, lalu timbul resah karena jahil bakasnya. Itu Pak. Tapi insya Allah berkat sudah keterangan Quran mangka ini lawan kitab mangka ini ranahnya sudah. Kagak ada lagi permasalahan. Sudah semuanya jelas. Wala tahzan, dan janganlah engkau bersedih hati. Nah, jangan bersedih hati. Di maka jalannya jangan bakawal ulang nang sedih. Inyapian apabila kakawal ulang sedih, kita umpet nabak. Umpet sedih juga. Cobaan ulang sedih, kita ketawa kamparnya. Kita jadi bekawan orang, jangan bekawal orang sedih. Wala tahzan, jangan sedih. Kenapa? Karena sedih itu menunjukkan kada ridho, kada sabar atas kobok dan kodar. Itu nang jadi di tangan presiden. Orang yang sedih itu kada ridho, kada sabar. Wala tahzan, muradib artinya sama aja maknanya. Wala tahtam sama aja. Wala tahtam sama aja. Jadi kata-katanya tahzan, tasjan, tahtam, tagnam. Bahasa kitanya itu jangan sakit hati. Amapah kata-kata maknanya sebutin lah. Kenapa orang jadi sakit hati? Minal iqradi minhum angka, daripada karana. Min tu karana. Min kerana. Al iqrad, berpalingnya mereka itu manusia angka meninggalkan ikan. Nah, enggak situ aja dulu lah. Ini masalahnya kita jangan sakit hati, jangan duka cita, jangan kusang gara-gara manusia menjauh samunyaan lawan kita. Wallah subhanahu wa ta'ala ulun minta lawan pian banyak-banyak didoakan sarumahan ulun, mudah-mudahan Allah maampuni dosa ulun sarumahan, dan ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal lawan pian berataan, dan doakan ulun sarumahan mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Wa ila hadratin nabiy.